menanyakan orang yang minta izin. Ini dalam buku terjemahan saya. Tapi sebenarnya babnya itu panjang dan perlu diingat para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum. Biasanya bab itu menunjukkan tentang pendapat penulis di dalam permasalahan tersebut. Bab menunjukkan tentang pendapat penulis di dalam masalah tersebut. Apabila dia adalah bab fikih, maka berarti pendapat penulis dalam masalah fikih, dalam masalah itu. Apabila dia berkaitan dengan akidah, maka dia berarti adalah pendapat penulis dalam perkara akidah dan seterusnya. Nah, di sini penulis mengatakan bab bayanu anna sunnata, penjelasan tentang sunnah. Idza qila lil musta'dzin man anta, jika dikatakan kepada orang yang meminta izin untuk masuk, siapakah anda? An yaqul, hendaknya yang meminta izin tersebut mengucapkan fulanun wa yusammi nafsahu, yaitu si fulan, dan menyebutkan namanya. Bima yu'rafu bih, sesuai dengan yang dikenal dengannya. Min ismin au kunyatin, baik itu nama atau kunyah. Ini kalau seandainya ada seseorang yang ingin minta izin masuk ke dalam sebuah rumah, rumah orang lain, maka kemudian dia mengatakan, atau penghuni rumah mengatakan, siapa namamu atau siapa di luar, maka dia mengucapkan namanya dan menyebutkan nama atau kunyah yang dikenal. Dan dimakruhkan untuk mengucapkan hanya sekedar saya atau yang semisalnya. Karena semua orang juga saya. Semua orang juga adalah manusia. Maka dia dimakruhkan untuk mengucapkan saya atau yang semisalnya. Ini adalah adab di dalam minta izin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-874 dari Anas, saya bacakan hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu fi hadithihi al-mashhur fil Isra'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, thumma sa'ida bi Jibril ila as-sama' ad-dunya fastaftaha faqila man hadha, qala Jibril, qila wa man ma'ak, qala Muhammad, thumma sa'ida ila as-sama' ath-thaniyah wath-thalithah war-rabi'ah wa sa'irihin. Jazakallahu khair. Nah, leh mencari orang perhatian. Irsyad tuh laki-laki perhatian. Maka kalau melamar insya Allah diterima aja. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Wa man ma'ak, qala Muhammad, thumma sa'ida ila as-sama'i ath-thaniyah wath-thalithah war-rabi'ah wa sa'irihin. Wa yuqalu fi babi kulli sama'in man hadha, fa yaqulu Jibril. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu dalam hadis yang masyhur mengenai peristiwa Isra, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kemudian Jibril naik denganku ke langit dunia. Lalu ia meminta supaya dibukakan pintu bersamamu. Di pintu. Dia lalu ditanya, siapa ini? Dia menjawab Jibril. Ditanya, siapa yang bersamamu? Dia menjawab Muhammad. Sesungguhnya, ia naik lagi ke langit yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dia ditanya pada tiap-tiap pintu langit, siapa ini? Ia menjawab Jibril. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah sering kita baca biografi beliau. Beliau adalah sahabat muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka umur beliau sekitar belasan tahun saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau dilahirkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesudah atau sebelum berhijrah 10 tahun. Sebelum berhijrah 10 tahun. Jadi umur Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 10 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka umur Anas bin Malik radhiyallahu anhu sekitar 20-an tahun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Yang terkenal dari Anas bin Malik adalah beliau khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu min aktsari as-sahabati riwayatan lil hadis, yaitu salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya Allah, berkahi perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah di dalam apa saja yang Engkau berikan kepadanya. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Anas bin Malik. Termasuk keistimewaan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sholatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu persis sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma ra'aitu ahadan ashbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling serupa sholatnya dengan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan anak laki-lakinya Ummu Sulaim. Anak laki-laki Ummu Sulaim adalah Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah ibunya, ibu beliau adalah Ummu Sulaim. Disebutkan juga oleh seorang tabi'i yang bernama Ibnu Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, kana Anas bin Malikin ahsanan nasi salatan fil hadari was safar. Nabi Muhammad Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling baik salatnya baik tatkala dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Ini beberapa keistimewaan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan poin kedua, yaitu makna hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang masyhur mengenai peristiwa Isra. Ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi 2 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Itu sekitar tahun ke-11 dari kenabian. Waktu itu paman beliau meninggal, kemudian Khadijah istri beliau pun meninggal. 2 orang yang selama ini menahan orang-orang kafir Quraisy dari menyakiti beliau, 2 orang yang selama ini memperjuangkan dakwah beliau, menolong dakwah beliau, meninggal. Maka tahun itu disebut dengan tahun huzn, tahun kesedihan, untuk memberikan kegembiraan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, dimulai dengan peristiwa Isra, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan kembali pada malam yang sama. Ini yang disebut dengan peristiwa Isra. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah satu perawi hadis dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis tentang Isra ini. Di dalam hadis tersebut dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia di sini Anas. Dia berkata, yaitu Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Jibril naik denganku ke langit dunia. Langit dunia, wallahu alam, bukan langit yang kita lihat dengan mata kepala kita ini. Bahkan langit dunia adalah salah satu langit yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kedudukannya ataupun tempatnya. Yang penting ada langit dunia. Adapun yang kita lihat ini adalah sebuah benda yang sebatas mata manusia memandang. Bahkan ada sebagian penemuan bahwa yang kita lihat di atas langit yang kita sebut itu adalah pantulan cahaya dari lautan-lautan yang ada. Tetapi dia bukan langit dunia yang dimaksud di dalam hadis ini. Allahu a'lam di mana letaknya. Karena bumi ada sebuah planet dari planet-planet yang ada dalam satu galaksi. Jadi galaksi tersebut nanti ada galaksi-galaksi yang lain yang begitu banyak. Di manakah langit tersebut, langit dunia? Allahu a'lam. Kemudian setelah itu, kemudian Jibril naik denganku ke langit dunia. Lalu ia meminta supaya dibukakan pintu. Dan langit dunia ini adalah langit yang apabila orang kafir, maka dia tidak akan dibukakan pintu langit dunia. Kalau dia orang kafir, tidak dibukakan pintu langit dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 40. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Maksudnya langit dunia di sini. Kemudian langit, setelah langit dunia, langit ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-7. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan. Langit dunia saja untuk orang kafir tidak dibukakan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat apa tadi? Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Dan juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perihal langit-langit ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tentang kemudian orang-orang yang kafir tadi, maksud saya gini, kemudian orang-orang yang kafir tadi setelah tidak dibukakan pintu langit-langit dunia, maka dilempar kembali ke dunia. Dilempar kembali dengan hinanya. Dan barang jika dilempar dari tempat yang tinggi menuju bawah, maka dia akan diterpa angin ataupun diterkam oleh burung. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini, hinanya orang-orang yang kafir di akhirat ataupun setelah meninggalnya dia, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunafa'a lillah ghairu musyrikin bih." Yaitu orang-orang yang lurus menyembah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. "Wa man yusyrik billah." Siapa yang mensyirikkan Allah, "faka'annama kharra minas sama'." Fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Maka barang siapa mensekutukan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit. Ya. Setelah tidak dibukakan pintu langit dunia, kemudian dilempar. Seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Oke, ini yang harus kita perhatikan ketika kita ingin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah ruh kita diseperti itukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bagus judul kajian dengan tema tatkala pintu langit dunia tertutup. Ya. Tatkala pintu langit dunia tertutup. Banyak sebab kenapa pintu langit dunia tertutup. Di antaranya juga orang yang meninggal dengan membawa hutang. Tidak akan dibukakan pintu langit dunia baginya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkenaan dengan langit dunia. Jadi langit dunia bukan yang kita lihat sekarang ini. Yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah batasan mata kuat memandang ke atas. Buktinya apa? Bahwa kalau kita naik pesawat, maka awan-awan itu bertumpuk-tumpuk lagi. Awan bertumpuk-tumpuk lagi. Masih ada. Maka itu bukan langit dunia. Dan wallahu a'lam, di mana batasan langit dunia. Lalu ia meminta supaya dibukakan pintu. Di langit dunia ada malaikat yang menjaga. Makanya kalau orang kafir tadi tidak akan dibukakan pintu. Jibril alaihi salam ketika membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dibukakan pintu. Dia lalu ditanya, yaitu Jibril. Ditanya, siapa ini? Ini menunjukkan bahwasanya malaikat tidak mengetahui akan hal gaib. Kalau makhluk terdekat Allah Subhanahu wa taala selain manusia saja tidak mengetahui akan hal gaib, maka bagaimana makhluk-makhluk derajat lainnya yang lebih rendah derajatnya dibanding malaikat? Siapa ini? Dia menjawab, Jibril. Nah, di sini inti pembicaraan. Ya, ketika ditanya siapa ini ingin masuk, maka dijawab Jibril. Penulis tadi mengatakan bayanun anna sunnata idza qila lil musta'zin man anta fayaqulu fulan fayusammi nafsahu. Penjelasan tentang bahwa termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika minta izin, kemudian orang yang di dalam rumah mengatakan siapa? Kemudian dia mengatakan fulan Jibril, dan dia menyebutkan namanya atau kunyahnya yang dikenal dengannya. Di sini inti pendalilannya, Jibril. Ditanya siapa yang bersamamu? Yang bertanya siapa? Malaikat penjaga pintu langit dunia. Kemudian dia menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam menjawab Muhammad. Selanjutnya ia naik lagi ke langit yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dia ditanya di tiap-tiap pintu langit. Ini menunjukkan bahwasanya setiap langit sampai tujuh mempunyai malaikat penjaga pintu tersebut. Malaikat penjaga pintu tersebut. Siapa ini? Ia menjawab, Jibril. Muttafaqun alaih. Hadisnya insyaallah bisa dipahami dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya benarnya dalil tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarnya dalil tentang Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita hadapi dengan keimanan. Kita hadapi dengan keimanan. Bukan dengan memutar otak. Ada perkara-perkara yang dalam Islam yang tidak diterima akal. Karena keterbatasan akal. Bukan tidak masuk akal. Saya ulangi. Ada perkara-perkara dalam Islam yang tidak bisa diterima akal. Bukan karena tidak masuk akal. Tapi karena keterbatasan akal manusia. Maka di situ fungsinya akal kita hanya menerima dan mengimani. Tidak usah diputar dalam-dalam. Karena akal tidak akan masuk ke dalamnya. Karena di situ adalah firman Allah atau kuasa Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Seperti kejadian Isra Mi'raj, seperti kejadian Buraq, seperti kejadian macam-macam di luar batas akal manusia. Maka pada saat itu yang ada pada kita hanya mengimani. Bukan memutar otak kita sampai di luar batas kemampuan akal. Ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian para ulama mengatakan langit pertama disebut juga langit kedunia. Langit pertama disebut juga langit dunia. Karena dekatnya langit tersebut dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Maksudnya dibandingkan langit-langit kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Serta sampai ketujuh. Pelajaran ketiga dari hadis ini adalah dalil disyariatkannya minta izin. Dan itu berlaku juga pada penduduk langit. Oh, subhanallah. Ya, jangankan rumah di dunia. Rumah-rumah di langit, tempat-tempat huni di langit pun juga dimintai izin jika ingin masuk. Ini menunjukkan dalil bahwasanya meminta izin. Kemudian yang kedua, yang keempat yaitu sebagaimana disebutkan dalam bab, jika orang minta izin dan ditanya nama, maka dia menyebutkan namanya. Bukan saya, atau bukan inya, atau bukan seseorang, atau bukan panggilan-panggilan lain yang umum. Seperti misalkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapalah? Ulun. Berataan ulun. Ya, semua ulun. Maka pada saat itu tidak benar. Dia menyebutkan namanya. Sehingga diketahui. Kemudian para ikhwah, kita ambil hadis selanjutnya. Hadis ke-875. Ya, sebentar. kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-875. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kharajtu lailatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu faj'altu amshi fi dhillil qamar faltafata fara'ani faqala man hadza faqultu Abu Dzar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, aku keluar pada suatu malam, tiba-tiba tampak Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan sendirian. Aku terus berjalan di bawah bayangan bulan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh dan bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Abu Dzar." Muttafaqun alaih. Ya, kita lanjutkan setelah azan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar, nama asli beliau Jundub bin Junadah bin Qais. Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr. Dan terkenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari terkenal dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah ahadus sabiqin al-awwalin. Sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, kana khamisu khamsah fil Islam. Orang kelima yang masuk Islam. Abu Dzar adalah orang yang kelima masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pulang ke kaumnya. Dan beliau pun pulang dengan membawa perintah Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, maka beliau pun berhijrah. Dan beliau berhijrah setelah peperangan Khandaq. Jadi beliau tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud, tidak ikut perang Khandaq. Tapi beliau setelah itu ikut semua bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hadaran wa safar. Baik dalam keadaan muqim atau dalam keadaan safar, selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk ahli fatwa di kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu kana adama dakhman jasiman kathul lihyah. Adam itu artinya adalah kulitnya coklat. Jadi yang bernama Adam itu kulitnya coklat dalam bahasa Arab. Adam kulitnya coklat. Coklat banget. Iya. Besar dan tinggi. Dan jenggotnya lebat. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, "Wa kana ra'san fi zuhdi was-sidqi wal-'ilmi wal-'amal." Abu Dzar Al-Ghifari adalah pemimpin di dalam perkara zuhud, kejujuran iman, ilmu dan amal. Awalan bil haq. Beliau adalah orang yang menyampaikan kebenaran dengan tegas. La ta'khuzuhu fillahi laumata la'im. Beliau tidak pernah takut terhadap celaan orang yang mencela. Dan beliaulah yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Beliau yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis yang berada di negeri Palestina sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakannya kembali untuk kaum muslimin. bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nukaisir rahimahullah mengatakan tentang Abu Dzar, huwa awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyatil Islam. Dia adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salam orang Islam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau pulang ke negerinya, ke kampungnya. Kemudian setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah setelah peperangan Khandaq. Dan setelah itu selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Dzar dan sangat memperhatikan beliau dan sering memberikan pesan-pesan dan petunjuk untuk Abu Dzar. Di antaranya yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaranna 'ala tsnain wa la tawalayanna ma la yatim." Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau adalah lemah. Dan sesungguhnya aku sangat mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Oleh karena itu, janganlah kamu menjadi pemimpin untuk dua orang. Dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maksudnya adalah Abu Dzar lemah bukan dalam ibadah. Bukan lemah dalam ibadah, bukan dalam lemah dalam apa namanya? Fisik. Karena tadi kita katakan beliau apa? Besar, tinggi, kemudian berkulit coklat hitam. Biasanya yang berkulit coklat hitam lebih kuat daripada yang tidak berkulit coklat hitam. Ya betul. Orang Afrika itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dibandingkan yang lain. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau menjadi pemimpin untuk dua orang. Lemahnya Abu Dzar di sini bukan berarti lemah fisik dan bukan berarti lemah iman. Tetapi malah kuatnya iman itu yang menjadikan Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak boleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin dan untuk mengurus anak yatim. Kenapa? Karena beliau sangat cinta bersedekah. Takutnya nanti kalau jadi pemimpin tidak ada persiapan harta kaum muslimin, semuanya disedekahkan. Ini maksudnya. Ya. Yang kuat seperti itu saja dianggap lemah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya tidak menguntungkan orang-orang yang dipimpinnya. Apalagi yang memang lemah iman, lemah fisik. Maka perhatikan orang-orang yang minta kepemimpinan. Awalnya senang, nikmat, lezat. Di akhirat yang ada hanya hasratun wa nadamah. Yaitu kesengsaraan, kerugian, dan penyesalan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 33 Hijriah, 32 Hijriah. Disolatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan meninggal di kota Ribdzah. Meninggal di kota Ribdzah radhiyallahu anhu. Makna dari hadis ini, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku keluar pada suatu malam. Keluar pada suatu malam. Tiba-tiba tampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan sendirian. Aku terus berjalan di bawah bayangan bulan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh dan bertanya, siapa ini? Aku menjawab, Abu Dzar. Ini hadis jelas ya, bahwa ketika ditanya siapa engkau, maka dijawab nama atau kunyah yang dengannya seseorang dikenal. Tetapi lebih baik nama, ya, lebih baik nama. Kunyah kalau dikenal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang atau adat orang Arab, kunyah itu adalah untuk memuliakan seseorang. Jadi apabila Anda ditanya, "Assalamualaikum Mas, siapa namanya?" maka jawab nama. Jangan jawab kunyah, atau lebih baik tidak menjawab kunyah. Karena kunyah itu sebenarnya untuk memuliakan orang. Dan kalau kita menyebutkan kunyah kita, berarti kita memuliakan diri sendiri. Maka dijawab namanya, meskipun namanya nama yang tidak mengandung keislaman. Nama-nama yang bukan nama dari nama Islam, tapi nama umum biasa. Maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Seseorang menyebut nama dengan namanya yang meskipun bukan dari nama-nama Islam, tidak tercela meskipun dia sudah berhijrah. Ya, meskipun dia sudah berhijrah, tidak tercela. Baru setelah itu nanti yang bertanya akan bertanya lagi, "Siapa kunyahnya Mas?" "Oh, Abu Fulan." Baru yang bertanya mengatakan, "Selamat Mas Abu Fulan." Bukan berarti dia yang menyatakan Abu Fulan. Karena itu untuk memuliakan diri. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya berjalan sendirian tatkala malam. Bolehnya berjalan sendirian tatkala malam. Yang kedua, bolehnya bertanya, atau anjuran, bukan bolehnya, anjuran bertanya tentang nama tatkala berkenalan. Ya, misalkan sekarang salaman-salaman, tapi gak tahu namanya. Ya, maka tanya namanya. "Assalamualaikum, siapa ngarannya?" Jangan malu, itu adab Islam. Ya, itu adab Islam. Ada sering orang bercerita, "Oh Ustaz, saya tadi kenal apa bertemu dengan seseorang. Ngobrol lama. Namanya siapa?" "Nah, enggak ingat saya." Ya. Sudah ngobrol sejam, dua jam enggak tahu namanya. Jangan malu untuk bertanya. Ataupun kadang-kadang kita juga pakai untuk bertanya orang yang sudah lama kita kenal, kemudian kita lupa. "Siapa ngaran sidinlah?" Karena nyaman bertakun. Nah, tidak mengapa bertanya. "Mohon maaf, saya ingat wajah tapi lupa namanya." Sebut saja. Ya, ada pepatah Arab mengatakan, "As-sarahatu rahah." Terus terang itu mendatangkan ketenangan. As-sarahatu rahah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-876. 876. Wa an ummi Hani radhiyallahu anha qalat, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu wa Fatimah tasturuhu, faqala man hadhi, faqultu ana ummu Hani. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang mandi dan Fatimah menutupinya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah ini?" Aku menjawab, "Ummu Hani." Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ummu Hani. Dan Ummu Hani terkenal juga dengan kunyah Ummu Hani. Nama asli beliau adalah Fakhitah binti Abi Talib. Nama asli beliau adalah Fakhitah binti Abi Talib. Fakhitah binti Abi Talib berarti siapanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sepupu. Sama dengan Ali bin Abi Talib. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abu Talib. Fakhitah. Bagus nama anak perempuan disebut nama dengan nama Fakhitah. Fakhitah. Ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah di kota Mekah. Dan Ummu Hani radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau masuk Islam tatkala penaklukan kota Mekah. Masuk Islam tatkala penaklukan kota Mekah. Hadis beliau tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 46 hadis. Dan beliau termasuk sahabat yang terkenal. Baik. Kita lanjutkan. Ummu Hani radhiyallahu anha dia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang mandi. Kata-kata sedang mandi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi. Mandi entah di sini mandi junub ataukah mandi biasa. Tetapi biasanya disebutkan kata-kata mandi tidaklah disebutkan mandi kecuali mandi junub. Mandi. Dan Fatimah sedang menutupinya. Menutupi karena waktu itu tidak ada kamar mandi yang tertutup. Maka menutupinya dengan kain biasanya. Sangat sederhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, karena datang Ummu Hani, beliau bertanya, siapa ini? Ini menunjukkan bahwasanya kalau lagi mandi, untuk keadaan terpaksa boleh berbicara. Yang dilarang adalah tatkala buang air besar. Adapun mandi tidak mengapa. Ya. Tapi jangan ngobrol. Kamar mandi bersebelahan. Eh, Bapak Pian. Jangan ya. Tetapi untuk keperluan. Ya. Siapakah ini? Aku menjawab Ummu Hani. Ini juga menunjukkan bahwa boleh. Kalau ditanya seseorang, maka boleh menjawab dengan kunyah. Boleh menjawab dengan kunyah. Tidak mengapa. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtu al-bab faqala man hadha faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengutuk pintu, kemudian beliau bertanya, siapakah ini? Lalu aku menjawab, aku. Kemudian beliau mengucapkan aku, seolah-olah beliau membenci jawaban itu. Muttafaqun alaih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama dari hadis ini adalah, yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah bernama Jabir. Jabir di tengah-tengah para sahabat banyak namanya. Maksudnya banyak sahabat yang bernama Jabir. Siapa saja sahabat-sahabat yang bernama Jabir? Yang pertama yaitu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Jabir bin Abdullah bin Haram bin Amr Al-Ansari. Dan yang lain yaitu Jabir ya, yang sangat terkenal adalah Jabir bin Abdullah bin Haram bin Amr Al-Ansari. Bin Amr bin Haram Al-Ansari. dan beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Dan Jabir bin Abdullah, beliaulah yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang ikut peperangan Badar. Dan beliau masuk Islam tatkala masih kecil, ketika terjadi perjanjian Aqabah yang kedua. Dan kunyah beliau Abu Abdullah. Baik. Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Satu lagi, Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah. Mengetuk pintu. Kemudian beliau bertanya, siapakah ini? Lalu aku menjawab, aku. Nah, kata-kata aku ini bermasalah. Nah, karena tidak menyebutkan nama. Kemudian beliau mengucapkan, yaitu aku, aku. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku, aku. Seolah-olah beliau membenci jawaban itu. Maka orang yang ingin masuk ke dalam rumah seseorang, maka jika ditanya oleh orang dalam rumah, siapa? Maka menjawab namanya. Ataupun menjawab kunyahnya. Yang dengannya dia dikenal. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini hadis yang sahih, muttafaqun alaih, tidak ada keraguan padanya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang bab sunnahnya menanyakan orang yang minta izin dan menjawab dengan nama atau kunyah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas Kitabus Salam, hadis-hadis yang berkaitan dengan salam, dan bab yang baru yaitu bab adab bersin dan menguap. Saya juga heran kenapa disebutkan bab adab bersin dan menguap di dalam Kitabus Salam. Tapi nanti kita akan bahas apa sebabnya, dan tinggal dua bab sehingga Kitabus Salam selesai. Nanti terserah keputusan panitia dakwah dan kajian, apakah kita lanjutkan Kitab Riyadhus Salihin ataukah kita hanya fokus kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terlalu malam, kemudian tidak memakan dua putaran kajian yang menyulitkan kita untuk fokus di dalam kajian. Masih tersisa dua bab insyaallah taala sebentar lagi, baru setelah itu bab yang baru Kitabu Iyadatil Maryad, kitab hadis-hadis yang berkaitan dengan mengunjungi orang yang sedang sakit. Insyaallah taala kita lanjutkan. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.